السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita memasuki pasal yang berjudul Faslun fi syurutis salah, pasal terkait dengan syarat-syarat salat. Qala al-muallifu rahimahullah, shalah qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat, kata beliau, sebelum kita mengerjakannya, yaitu mengerjakan salat, ada lima. Jadi ada lima perkara yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Yang pertama, kata beliau, adalah taharatul a'dha, membersihkan tubuh kita minal hadathi wan najas, baik itu dari hadath ataupun dari najas. Tentunya membersihkan hadas atau menghilangkan hadas ada dua cara. Kalau hadasnya hadas kecil, maka kita hilangkan dengan berwudu. Atau kalau tidak ada air, tayamum misalnya. Tetapi kalau hadasnya hadas besar, maka dengan cara mandi. Nah, sebelum kita melaksanakan salat, syarat yang pertama adalah membersihkan a'dha, tubuh kita, badan kita dari hadas. Baik itu dengan mandi ataupun dengan berwudu, tergantung jenis hadasnya. Yang selanjutnya adalah menghilangkan najas, yaitu najis-najis yang menempel di tubuh kita, itu dibersihkan. Tentunya kalau hadas adalah kondisi. Kalau najis adalah kotoran, yaitu ain, sesuatu najis, ya, yang memiliki rasa, bau, dan warna. Itu harus dibersihkan sebagai syarat agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yaqbalullah salata bighairi tahurin. La yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Jadi sholat itu harus dengan bersuci. Baik bersuci dari hadas dengan cara mandi atau berwudu, atau bersuci dari najas, yaitu najis dengan cara menggunakan air dan lain sebagainya. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kata beliau, adalah wasatrul awrah bilibasin tahirin. Yang kedua adalah menutup aurat. Tentunya aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara pusar apa namanya pusar ya dan lutut. Ma baina surrah war rukbah itu adalah urat aurat laki-laki. Adapun aurat wanita jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffain fi shalah. Seluruh bagian dari tubuhnya kecuali wajah dan tangan ketika salat. Itu batasannya aurat, maka itu semua harus diapakan, ditutup dengan sempurna. Hal ini kata para ulama berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya syarat diterimanya salat seseorang adalah ketika dia satrul aurah. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-31 Allah katakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah berfirman, wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an menafsirkan ayat ini, beliau berkata, al-muradu bihi as-siyabu fis-salah. Yang dimaksud dengan mengambil atau memakai perhiasan kalian adalah al-muradu bihi as-siyabu fis-salah. Maksudnya kalau kita melaksanakan salat, kata Ibnu Abbas, maka syaratnya adalah kita syatrul aurah atau satrul aurah. Apa itu satrul aurah? Menutup aurat kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ma'asirul muslimin, di antara syurutu as-salah adalah al-wukuf ala makanin tahir. Al-wukuf, yaitu tidaknya kita melaksanakan salat ala makanin tahir, di tempat yang suci. Dalilnya kata para ulama adalah pertama ijma', dan yang kedua adalah hadis di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyiram baul, yaitu bekas air kencing orang Arab Badui. Ada orang Arab kencing di masjid, kemudian diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disiram dengan satu ember air. Dan perintah beliau untuk menyiram bekas kencing yadullu ala anna al-baul najis. Menunjukkan bahwasanya yang namanya baul, kencing itu najis dan harus dibersihkan kalau ada menempel di lantai atau di rumah, baik di rumah atau di masjid. Yang pasti kalau itu digunakan untuk salat, maka harus kita bersihkan. Itu poin yang ketiga, ma'asirul muslimin. Jadi yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadas wan najas, membersihkan kita dari hadas dan najas. Yang kedua adalah satru al-aurah tahirin, dengan baju yang bersih. Karena kalau kita menutup aurat tapi ternyata bajunya najis, yaitu pun menyebabkan salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi adalah al-wukufu ala makanin tahir. Kita melaksanakan ibadah salat di tempat yang bersih. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, wal ilmu bidukhulil waqt. Yang keempat ini berarti ya, yaitu mengilmui masuknya waktu. Artinya kita tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Karena memang para ulama mengatakan tidak sah sholat dikerjakan sebelum waktunya. Oleh karenanya di antara syarat sahnya sholat kita adalah al-ilm bidukhul al-waqt. Yaitu kita memiliki ilmu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 di mana Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu kata Allah adalah kewajiban yang mawqut, yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah ditentukan di pembahasan yang lalu alamat-alamatnya. Waktu subuh adalah inda tulu'il fajar misalnya. adalah ketika telah terbitnya fajar hatta spiraris syams, sampai matahari mulai menguning di ufuk sebelah timur. Waktu zuhur adalah min zawal, ya, dari waktu zawal, batasnya sampai panjang bayangan sama dengan pemilik bayangan. Waktu asar dimulai dari panjang bayangan sedikit lebih panjang daripada pemilik bayangan, sampai waktunya memanjang sampai apa bayangan dua kali daripada panjang apa namanya pemilik bayangan. Dan ada waktu yang ikhtiar, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram ketika kita bicara waktu salat asar. Lalu salat maghrib dimulai dengan ghurub asy-syams, yaitu tenggelamnya matahari ditandai dengan munculnya warna merah di ufuk sebelah barat. Lalu berakhir dengan hilangnya warna merah, yang tersisa tinggal hitam yang pekat, maka masuklah waktu salat isya. Sampai nisful lail itu waktu yang dipilih. Ya, nisful lail. Lalu ada waktu darurah sampai tulu al-fajr dan tidak makruh. Dan ada waktu yang makruh min tulu'il al-awwal, dari mulai terbitnya fajar pertama sampai kedua, itu waktu yang makruh, artinya hendaknya tidak mengakhirkan sampai ke waktu tersebut. Ini sudah kita bahas semuanya di pertemuan yang lalu. Maka yang pertama adalah bersihnya badan dari hadas dan najas. Yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Yang ketiga adalah al-wukuf ala makanin tahirin, yaitu kita melaksanakan ibadah salat di tempat yang bersih. Dan yang keempat adalah al-ilmu bidukhul al-waqt, yaitu kita punya ilmu, punya pengetahuan bahwa waktu salat memang sudah datang, waktu salat memang sudah masuk. Yang kelima, ma'asirul muslimin, adalah istiqbalul qiblah. Nah, kita harus menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Tentunya dalilnya sudah sering kita dengar ya. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yajuzu tarkul istiqbal fi halatain." Ada dua kondisi, kata beliau, ada dua kondisi di mana seseorang boleh saja tidak menghadap ke kiblat. Ada dua kondisi. Yang pertama, kata beliau, adalah fi syiddatil khauf, dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Misalnya dalam peperangan ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239, di mana Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawat," kata Allah, jagalah salat-salat kalian. "Was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin," dan jagalah salat al-wusta, pertengahan. Para ulama khilaf, pendapat yang kuat adalah salat asar. Kemudian Allah berfirman, "Fa in khiftum," tetapi kalau kalian berada dalam kondisi ketakutan, "farijalan aw rukbanan," maka laksanakanlah salat itu dengan berjalan atau menaiki kendaraan. Di sini beliau menukil penafsiran, maksudnya adalah musyatan aw raqibin, baik itu jalan kaki atau menaiki kendaraan. Berkata Ibnu Umar, di dalam menafsirkan ayat ini, mustaqbilil qiblah au ghair mustaqbiliha. Maksudnya adalah baik dikerjakan dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Dalam kondisi ini dibolehkan. Apa itu? Kondisi syiddatul khauf. Syiddatu al-khauf. Itu diperbolehkan kita untuk tidak menghadap kiblat. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kondisi yang kedua, al-halah ats-tsaniyah, wa fin nafilati fis safar. Kondisi kedua di mana kita boleh tidak menghadap kiblat adalah fin nafilah, saat kita mengerjakan salat-salat yang sunnah fis safari, saat kita sedang safar, ala rahilah, dan yaitu saat kita menaiki rahilah, tunggangan. Jadi saya sedang safar, menaiki kuda misalnya. Safarnya menaiki kuda. Lalu saya sholat sunnah di atas kuda tersebut. Tidak masalah, tidak menghadap kiblat. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatih. Kata Rabi'ah, Amir ibn Rabi'ah, aku pernah melihat baginda Rasulullah salat di atas kendaraan. Haythu tawajjahat bih. Dan beliau mengikuti arah kendaraannya, arah hewan tunggangannya. Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan, Yumi ubiraksihi. Beliau mengisyaratkan gerakan salat dengan kepalanya. Misalnya ruku, Allah. Sujud, Allah. Jadi berisyarat dengan kepala. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Tetapi beliau tidak melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Artinya itu khusus untuk sholat apa? Sholat-sholat yang sifatnya nafilah. Atau sholat-sholat yang sifatnya tatawu' atau sunnah. Sholat-sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pasal terkait dengan syurut ad-duhul ila shalah atau syurut as-shalah, syarat-syarat salat. Sekarang kita ingin mencoba membaca pasal yang baru yang berjudul Faslun fi arkanis shalah wa sunaniha. Faslun fi arkanis shalah wa sunaniha. Pasal kaitan dengan rukun-rukun salat dan sunnah-sunnah dalam salat. Ini yang kita bahas. Coba kita lihat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa arkanus salati 18 ruknan. Dan rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. 18 ruknan. Ada 18 rukun. Artinya sesuatu yang harus kita kerjakan saat kita salat. Di sini, Syekh Majid Al-Hamawi, pentahqiq kitab ini berkata, Minha, di antara 18 rukun salat ini, khamsatu arkanin qawliyah. Ada 5 rukun yang merupakan ucapan. Jadi ada berupa perbuatan, ada berupa ucapan. Di antara 18 yang beliau sampaikan, ada 5 yang merupakan rukun yang terkait dengan ucapan. Kata Syekh Majid Al-Hamawi. Lalu beliau berkata di sini, di antaranya adalah yang pertama, rukun yang pertama kaitannya dengan ucapan, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua kata beliau, adalah wal-fatihah. Al-fatihah ini rukun yang kedua. Ini rukun yang diucapkan, bukan yang dilakukan. Yang ketiga kata beliau adalah at-tashahudul ladhi ba'dahu salam. Rukun yang ketiga yang kaitannya dengan ucapan adalah membaca tashahud yang setelahnya adalah salam. Berarti tashahud akhir. Tashahud akhir. Yang keempat kata beliau adalah wassalatu ala nabi fihi, dan bersolawat kepada nabi di dalamnya. Fihi di sini kembali kepada sebelumnya, yaitu di tasyahud yang terakhir. Berarti rukun juga kita bersolawat kalau di tasyahud yang terakhir. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi setelah kita tasyahud, setelah kita salawat, lalu kita akan salam, artinya selesai salatnya. Mana yang rukun, itu salam yang pertama saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sudah selesai salat kita. Kalau ingin disempurnakan ke kiri, sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang rukun kata para ulama, walaupun ini masalah khilaf. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi di mazhab Imam Syafi'i yang rukun adalah salam yang pertama. Itu. Apa saja tadi? takbiratul ihram, qiraatul fatihah, apalagi tasyahud akhir, apalagi membaca salawat di tasyahud al-akhir, yang kelima assalam atau at-taslim al-ula, ya salam yang pertama itu pun sifatnya rukun. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' melanjutkan penjelasannya. Arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 18. Yang pertama an-niyah. Ini selalu kalau kita memulai pembahasan ibadah ya dimulai dengan niat ya. Dan hadisnya pun tentunya hadis yang populer ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini apa namanya rukun yang pertama yang disampaikan oleh Qadi Abi Syuja. Di sini Muhaqqiq Syekh Majid Al-Hamawi berkata, "Wa yushtaratu laha fi salah," dan disyaratkan ya niat ini di dalam salat, "Al-furu' wa syurutun thalasah," ada tiga syarat kaitannya dengan niat, yaitu qasdu fi'li salah, memaksudkan, kalau kita niat dalam sholat, artinya kita memaksudkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, ta'yin. Jadi tidak hanya niat sholat, harus dita'yin. Sholat apa yang ingin kita kerjakan? Zuhurkah? Asarkah? Atau maghrib? Atau lain sebagainya. Lalu dikatakan, kaunuha fardhan kama ishtaratu antuqarin niyat takbiratul ihram muqaranatan urfiyah. Ya begitu pun hendaknya dia bersambung dengan perbuatan. Di sini dikatakan tuqarin an-niyatu takbiratul ihram, hendaknya niat itu dihadirkan di hati bersamaan dengan apa? Takbiratul ihram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rukun yang kedua, rukun pertama tadi apa? Niat. Rukun yang kedua kata beliau adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri kalau mampu. Berdiri kalau mampu. Dan itu rukun. Artinya kalau dia mampu, dia malah duduk, salatnya tidak sah, tidak diterima. Ya, jadi bagi orang yang sehat, yang mampu berdiri adalah rukun. Hal ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Bukhari, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berkata, "Shalli qa'iman." Laksanakanlah salat berdiri, kata baginda Rasulullah. "Fa in lam tastati' fa qa'ida." Tapi kalau enggak bisa berdiri, kata beliau, duduk saja. "Fa in lam yastati' fa 'ala jam." Kalau tidak bisa juga dengan berbaling. Maka ini perintah. Wal aslu fil amr lil wujub. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka ini dalilnya kata para ulama. Yang selanjutnya ma'asyiral muslimin. Berarti rukun yang keberapa ini? Ketiga, yang pertama niat. Yang kedua al-qiyam ma'al qudrah. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Di sini dijelaskan oleh beliau, takbiratul ihram adalah asna al-qiyam. Kita ucapkan ketika kita berdiri dalam salat wajib. Berdasarkan sabda baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka takbirlah, takbiratul ihram. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini dalilnya siapa? Dalilnya Imam Abu Hanifah yang tidak meyakini bahwa Al-Fatihah rukun. Tapi apa saja boleh dibaca. Adapun jumhurul ulama meyakini Fatihah adalah rukun berdasarkan sabda beliau, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sehingga engkau tumakninah dalam rukukmu. Kemudian berdirilah engkau sehingga engkau berdiri tegak. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tumakninah, dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Yang ingin kita garis bawahi adalah perintah beliau, "Tsumma kabbir." Setelah itu takbirlah. Takbirlah. Berarti ini rukun yang keberapa? Ketiga. Rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, ma'asyiral muslimin, adalah qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Berarti ini rukun yang keempat ya, qiraatul Fatihah. Walaupun ini masalah khilaf ya. Jumhurul ulama meyakini qiraatul Fatihah adalah ruknul shalah. Ini pendapatnya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad khilafan li Abi Hanifah. Amma Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis yang tadi bahwasanya tidak masalah mengganti Fatihah dengan yang lebih mudah kalau ada. Dan berdalil dengan firman Allah dalam Al-Quran ya. Allah katakan, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Tapi kalau jumhur mengatakan itu ayat itu umum. Tetapi secara khusus, Allah Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lalu di sini dikatakan, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bagian dari Al-Fatihah. Karena memang ulama khilaf, masya Allah, itulah fikih ya. Bentar-bentar khilaf. Jadi masalah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan itu khilaf. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, laisa minal Fatihah. Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu inda Abi Hanifah wa inda Malik. Jadi mereka meyakini ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertama. Menurut siapa? Abu Hanifah dan Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim min dimnil Fatihah. Itu bagian dari Al-Fatihah. Walaupun nanti khilaf lagi, masya Allah, khilaf terus. Para ulama khilaf, apakah Bismillah bagian dari Fatihah atau bukan? Terbagi menjadi dua. Abu Hanifah Malik berkata bukan. Syafi'i Ahmad berkata iya. Yang mengatakan iya, yang mengatakan Fatihah bagian dari Bismillah, khilaf lagi. Apa khilaf mereka? Apakah dibacanya jahar atau sir? Syafi'iyah berdalil dengan hadis Abu Hurairah, mengatakan jahar. Ahmad berdalil dengan hadis Anas dan yang lainnya mengatakan sir. Walaupun dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Dan para ulama mengatakan paling banyak Nabi lebih sering mensirkan Bismillah. Walaupun betul Nabi pernah menjaharkan bismillah. Nah, ini sementara yang bisa kita bahas, ada 18 tapi baru 4 yang kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239.

berdiri, takbiratul ihram, dan Fatihah. Itu 4 poin yang sudah kita bahas. Poin yang lainnya insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang lain. Di kesempatan yang kedua ini tentunya saya mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut bergabung bersama kami di studio. Menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Atau Anda pun bisa menggunakan layanan telepon di 0812-1998-1555. Kita mulai dari pesan singkat ya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Pak Agus Sukabumi ingin bertanya, apa hukum mengusap wajah setelah salam? Allah alam bisawab ya, terkait dengan permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat. Dan yang menyebabkan perbedaan pendapat adalah menyikapi hadis terkait dengan hal tersebut. Ya, menyikapi hadis terkait dengan permasalahan tersebut. Ada hadis kalau saya tidak salah di dalam kitab Bulughul Maram ya, di dalam bab, walaupun itu kaitannya sebenarnya dengan masalah sholat ya, kaitannya dengan masalah kaitannya dengan masalah doa. Bahwa disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap wajahnya setelah berdoa, hanya saja hadisnya oleh para ulama hadis dianggap sebagai hadis yang lemah, arti walaupun sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin ketika ditanya permasalahan ini, beliau katakan para ulama beda pendapat tentang kesahihan hadisnya. Bagi yang menganggap hadis itu sahih lalu mengamalkannya, maka tidak dianggap sebagai perkara yang baru dalam agama. Walaupun pendapat yang rajih biiznillah bahwasanya tidak perlu kita mengusap wajah ketika kita ba'da mengucapkan salam ya. Itu pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat para ulama, sebagaimana nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya terkait dengan masalah tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya, belum ada pertanyaan, Masya Allah. Kita masih menantikan para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan dua layanan kami di 0812-9345-5676 ya, itu layanan pesan singkat. Dan juga bisa menggunakan layanan telepon di 0812-1998-1555. Pembahasan kita masih kaitan dengan syarat-syarat sholat, dan juga kita sedang membahas rukun-rukun sholat. Baru beberapa yang kita bahas, belum semuanya. Dari 18 rukun sholat, baru 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrah, yang ketiga adalah takbiratul ihram, dan yang keempat adalah qiraatul fatihah wal bismillah minha. Membaca al-fatihah dan bismillah adalah bagian dari al-fatihah. Ada Ummu, siapa ini? Kita angkat Ummu Wahid. Assalamualaikum. Ya? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ummu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Ya, ini mau tanya, kalau saya sedang kena flu itu kan, mau sholat. Sholat itu hidungnya meler terus. Kalau sambil sholat tuh sambil mengusap hidung pakai kain lain tuh, boleh tidak? Itu saja Ibu? Iya. Baik, barakallah. Baik, Allah alam bisawab ya, hukum asalnya dalam sholat kita tidak boleh menutup hidung. Itu hukum asalnya. Ya, dikecualikan kalau memang ada hajat, ada keperluan. Misalnya Rasulullah berkata, apabila kalian sholat, kemudian kalian menguap, ya tasa'um, menguap, maka hendaknya dia menutup dengan tangannya. Para ulama menjadikan dalil hadis ini bahwasanya menutup wajah atau menutup hidung atau menutup mulut dalam sholat untuk keperluan tidak masalah. ya tidak masalah. Berdasarkan hadis yang tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, kalau kita menguap ketika salat, hendaknya kita menahan dan menutup mulut-mulut kita. Oleh karenanya, kalau menutup mulut dan hidung lil hajah is-salah, dikarenakan ada hajat saat kita melaksanakan salat, misalnya karena flu dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaannya belum ada yang masuk atau sudah ada? Belum ada. Ya, kita masih menantikan para pemirsa Niaga TV mengirimkan pertanyaan. Waktunya sepertinya masih panjang ya. Masih ada sekitar 15 menit lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Hari ini kita sedang membahas syurut as-shalah dan juga arkanuha. Ya, tentunya rukun ya sesuatu yang harus ada. Bedanya syarat dengan rukun ya, kalau syarat itu sebelum kita ibadah. Walaupun dua-duanya wajib. Syarat itu sebelum ibadah. Kalau rukun di dalam ibadah. Ya, ada yang rukun, ada yang sunnah. Kita memasuki pertanyaan yang kedua. Saya tidak bisa berdiri lama-lama dalam sholat. Apakah saya harus sholat sambil duduk? Atau sholat berdiri dulu, kemudian kalau sudah tidak kuat langsung duduk? Iya, begitu. Ya, jadi yang harus dilakukan, hukum asalnya kalau masih sanggup berdiri, berdiri. Walaupun kita sudah siapkan di belakang misalnya kursi, tepat di tempat kita berdiri. Kalau sewaktu-waktu kita merasa tidak kuat, ya berdiri, maka kita duduk. Tapi kalau selama kita masih bisa berdiri, Rasulullah bersabda, "Sallu qiyaman." Salatlah kalian dengan berdiri. Kalau kalian tidak bisa, faqa'ida. Maka salatlah dengan duduk. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya mendaham ketika salat karena tersedak, dahak atau lainnya? Allah alam bisa, tidak masalah. Lil hajah, untuk keperluan tidak masalah. Lil hajah, tidak masalah. Kalau ada keperluan, tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada keperluan, itu perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak bermanfaat dan bisa mengurangi kesempurnaan salat kita. Tapi kalau ada keperluan, ada orang yang misalnya mengucapkan salam dari luar, lalu kita katakan, atau ada anak kita yang sedang mendekati sesuatu yang berbahaya, kita berikan isyarat agar dia menjauh dari tempat itu, tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada Khadijah di Aceh, Ibu Khadijah di Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya mau nanya ini, kalau kita ambil wudhu di kamar mandi, tapi airnya bersih. Airnya bersih, baik. Tapi kurang dari 2 kulah. Baik. 2 kulah gimana bisa sih Ustaz? Baik. Bisa. Baik Ibu, itu saja Ibu Khadijah. Ya. Baik, Ibu akan mendapatkan jawabannya insyaallah. Baik, Allah alam bisawab. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, kaitannya dengan masalah air. Air itu terbagi menjadi dua. Dari sisi banyak sedikitnya terbagi menjadi dua. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Air yang banyak itu kata Nabi, air yang balagha kullatain. Idza kana al-ma'u kullatain, kata Nabi, apabila air sudah dua kulah, lam yahmilil khabas, maka dia tidak menjadi kotor atau najis. Mafhumnya, pemahamannya, kalau air kurang dari 2 kulah berarti dia bisa menjadi kalau terkena najis ya jadi najis. Tapi kalau terkena sesuatu yang sifatnya fardu wudu, misalnya digunakan untuk membasuh anggota wudu yang wajib, dia bisa menjadi air yang musta'mal. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi air musta'mal? Air musta'mal itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Bagaimana caranya agar tidak menjadi air musta'mal? Banyak. Salah satu caranya misalnya dengan, kalau zaman dulu itu kita lihat di kampung-kampung, ember itu dibolongi. Embernya dibolongi bagian bawah. Ditutup pakai karet sendal. Ya. Nanti kalau mau dipakai wudhu, dipenuhi dengan air ember tersebut, lalu karet sendalnya dilepas, lalu dia berwudu seperti keran zaman sekarang. Nah, itu salah satu cara. Atau salah satu cara yang lain adalah kata para ulama, niyatul iktirof. Ini sudah kita bahas. Jadi sebelum kita memasukkan tangan kita untuk mengambil air membasuh wajah, kita sudah berniat di hati, namanya niyatul iktirof. Apa itu niyatul iktirof? Niat untuk menciduk. Niat untuk menciduk air. Maka kalau kita sudah berniat untuk menciduk air, air yang tersisa itu tidak disebut air mustakmal. Masih bisa dipakai untuk berwudu sebagaimana sudah kita jelaskan ya. Adapun dalil jumhurul ulama yang meyakini adanya air mustakmal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Misalnya Rasulullah berkata la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam kondisi junub. Ini larangan. Ya, dan larangan ini menunjukkan bahwasanya orang yang junub, hadas, kalau dia masuk ke dalamnya itu bisa mempengaruhi air. Walaupun nanti mempengaruhinya para ulama debat, ada yang bilang mempengaruhi artinya menjadi mustakmal, dan itu pendapat jumhur, sebagian mengatakan bukan mustakmal, tetapi menjadikan kotor, dan kotor belum tentu najis. Itu atau belum tentu najis ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi caranya ya sederhana. Sekali lagi, caranya bisa menggunakan keran atau ember yang dibolongi, atau kita menciduk, kita tuangkan sedikit demi sedikit, ataupun kalau kita mau ngambil dengan tangan, kita berniat namanya niyatul iktirab. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat, ana tidak biasa pakai doa kunut. Kalau imam di masjid saya pakai kunut, saya harus mengikuti atau tidak? Usah mengikuti ya. Saya cenderung memilih pendapat yang mengikuti. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutammabih, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka hukum asalnya diikuti, apalagi masalah itu adalah masalah yang mukhtalafun fihi bainal a'immah, yang diperdebatkan di antara para imam. Hatta Imam Ahmad yang meyakini bahwa kunut hanyalah dilakukan ketika ada musibah atau nazilah, beliau meyakini bahwa ketika kita salat di belakang orang yang kunut, hendaknya kita kunut. Dan begitu pun sebaliknya, kalau yang biasa kunut salat di belakang orang yang tidak kunut, hendaknya dia tidak kunut untuk mengikuti imam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau mengerjakan salat hingga selesai, setelah itu baru tahu ternyata keluar darah haid? Ya Allah alam bissawab, ya otomatis salatnya tidak sah. Otomatis salatnya tidak sah. Apakah berdosa? Ya kalau ibu tahu sejak awal ada darah haid, ibu tetap salat, berdosa. Tapi kalau tidak tahu ya tidak ada masalah apa-apa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Lampung, amalan apa yang dilakukan bisa menghapus dosa berzina? Allah alam bissawab, yang paling utama adalah bertobat dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Bertobat dengan taubatan nasuha. Meninggalkan dosa, menyesalinya, dan berazam untuk tidak mengulanginya. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, menyempurnakan perkara-perkara yang wajib. Bukti keseriusan kita bertobat, berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama dalam salat-salat yang wajib. Maghrib, shaf yang pertama, zuhur, asar, isya, semua shaf yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Aqimis shalah inna shalata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat yang lain, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyiatal hasanah tabuhuha. Ikutilah keburukanmu yang lampau dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa yang lalu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan yang wajib. Jadi kalau ada amal ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak ada yang lebih utama daripada mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan yang wajib, maka sempurnakan yang wajib. Setelah itu kita berusaha mengerjakan yang sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang suci pada waktu isya, qada maghribnya dikerjakan sebelum atau sesudah isya? Allah alam bissawab. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Ya, saya cenderung mengatakan bahwa kalau memang dia belum maghrib, ya maghrib dulu baru isya. Berdasarkan firman Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah mawkut, ditentukan waktunya. Kecuali kalau dia baru ingat belum salat maghrib setelah isya, maka dia mengerjakannya saat dia ingat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah membatalkan wudu bila suami istri bersentuhan kulit? Ini sudah kita bahas ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit, tetapi kita cenderung kepada pendapat yang lain, pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan selama tidak ada syahwat tidak membatalkan. Ya, berdasarkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW, hadisnya Bukhari dan Muslim, menyentuh kaki Aisyah padahal beliau sedang sholat. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mencari-cari Nabi di malam hari. Ternyata Nabi sedang sholat, lalu Aisyah menyentuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kharaja ilal masjid wa qabbala ba'da azwajihi, dan beliau keluar masjid, keluar untuk ke masjid, lalu mencium beberapa orang istrinya, dan beliau tidak mengulangi wudunya. Allah alam bissawab. Masih ada atau sudah habis? Sepertinya sudah habis. Masih ada, satu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehubungan dengan pahala seorang yang lelaki, seorang laki-laki yang berzikir di masjid dari subuh hingga waktu duha akan mendapat pahala seperti haji dan umrah. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan di kamarnya oleh seorang wanita? Jazakallah, hamba Allah di Kalimantan Barat. Allah alam bisawab. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, itu hanya dilakukan di masjid. Apakah wanita bisa? Bisa, silahkan datang ke masjid selama tidak dilarang oleh suaminya datang ke masjid. Bukan sampai duha, sampai syuruk, sampai matahari apa namanya terbit ya. Lalu dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Allah alam bisab, karena sudah habis pertanyaannya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.